adakah namaku di dalam hatimu yang ku damba selalu? Pujaan hatiku hanyalah kau. Oh kasih, tertulis namamu di dalam hatiku, indah bagai dewi. Kau juwita, kau puspita, abadi namamu dalam hati. Genggamlah erat janjiku, ku genggam erat janjimu. Kita sama satu dalam jiwa. Cincin yang melingkar indah di jari kasihku ini. Kau juwita hatiku, kau puspita hatiku. Tertulis namamu di dalam hatiku, indah bagai dewi. Kau juwita, kau puspita, abadi namamu dalam hati. Gamlah